إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، ما زلنا في الحديث الرابع بعد المئتين، وهو حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. يتو حديث dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa beliau pernah menyisir rambut Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau haid, sedangkan Rasulullah SAW i'tikaf di masjid. Aisyah tetap di kamarnya dan Rasulullah SAW yang menjulurkan kepalanya lewat jendela dan Aisyah menyisirinya. Tentunya menyisir rambut Rasulullah SAW dalam keadaan rambut beliau basah. Wa kana la yadkhulul bait illa li hajatil insan, dan bahwasanya bahwasanya beliau tidak masuk ke rumah ketika i'tikaf kecuali illa li hajatil insan. Wa hajatil insan ma'rufah ma hiya? Al-baul wal ghaid. أما الأكل يمكن أو يمكنها أن تأكل في المسجد، ولكن هذا الشيء حاجة الإنسان لا بد منها وهي البول والغائط كما قال بعض العلماء. وفي رواية أن عائشة قالت bahwa Aisyah berkata sesungguhnya aku tidak masuk ke rumah kecuali ketika ada hajat tadi, hajat al-insan. Bahkan ketika ada yang sakit di sana, di rumah, kebetulan ke rumah untuk hajat, ada yang sakit. Fama as'alu anhu illa wa ana marrah. Ketika ada yang sakit di rumah, aku pulang untuk menunaikan hajat, aku tidak bertanya kecuali dalam keadaan sambil berjalan. Saking tidak mau lebih dari hajat saja. Intahina min asyarah walhamdulillah baqiya ma yukhad min alhadith. Akhadna min hadha alhadith fawaid fiqhiyah khuluqiyah minha an al-i'tikaf la yamna' min tarjil ash-sha'r wa ghaslihi wa anwa'it tanzif. Faedah pertama, bahwa i'tikaf tidak menghalangi seseorang untuk, saya ulangi, i'tikaf tidak menghalangi seseorang untuk menyisir rambutnya, mencucinya, membersihkannya, wa anwa'it tanzif dan lain-lainnya dari kebersihan-kebersihan. Artinya jangan i'tikaf itu seperti kama yuqal, sebagaimana dikatakan oleh mereka, betul-betul tidak ngurus diri, hanya ibadah saja, sehingga kumuh, lusuh, bau, segala macam. Tidak demikian. Tetapi Rasulullah SAW tetap menjaga kebersihan dirinya dan kesucian dirinya. Yang kedua, istafadna ayyuban min hadzal hadits annahu la ba'sa min mulamasatil haid. Faedah kedua, tidak mengapa untuk menyentuh wanita yang haid. Tidak batal i'tikafnya. Wa ma mubasharatiha lil asya. Dan tidak mengapa seorang yang haid menyentuh segala sesuatu, tidak mengapa. Dengan kata lain, sebagaimana diucapkan oleh para ulama yang lain seperti Ibn Abi Zamanain dan yang semisalnya, rahimahullah, istilah mereka bahwa jasadul haid tahir, bahwa badannya seorang yang haid, seorang wanita yang haid tetap tahir. Kalau mau lebih rinci lagi, basah ataupun kering. Sudah dibahas kalau tidak salah pada yang lalu atau dalam syarah. Nah, rotbah waliyabisah. Nah, rotbah waliyabisah. Apakah dalam keadaan basah maupun kering? Sebab di sini sangat terlihat basah. Sehingga pendapat fuqaha yang menyatakan kalau wanita yang haid dalam keadaan basah, apakah keringat atau kena air atau apa, maka jangan disentuh. Nanti najisnya berpindah. Tetapi kalau kering, enggak apa-apa. Tidak demikian. Wanita yang haid, jasadnya tetap tahir. Rotbah awliyabisah. Awiyabisah. Rotbatan awiyabisatan. Yang ketiga, anil i'tikaf la yakunu illa fil masjid. Faedah ketiga, bahwa i'tikaf tidak bisa dilakukan kecuali di masjid. Dengan hadis ini sangat terlihat jelas, dan dengan ayat wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian i'tikaf di masjid-masjid. Rabi'ah, yang keempat, annal mu'takif la yakhruj min al-masjid illa li hajatin. Bahwa seorang yang beriktikaf tidak keluar dari masjid kecuali hanya karena ada hajat yang mau tidak mau. Hajat yang la budda minhu. Qata'amin aw syarabin aw na'am, yang sudah sebutkan tadi, hajah insaniyah min al-bawli wal ghaid. Makanan kalau tidak ada yang mengantarkannya, maka boleh pulang untuk mengambil makanan. Tetapi kalau ada yang mengantarkannya, cukup makan di masjid atau di teras masjid dan sekitarnya. Hadis rabi'ah, ini faedah yang keempat. Seorang yang i'tikaf tidak boleh keluar dari masjid. Yang kelima, berkait dengan yang keempat, ana ikhraja ba'dil badani minal masjid la yu'addu khurujan. Yang kelima, bahwa keluarnya sebagian badan dari masjid tidak dianggap keluar. Di kepalanya saja dikeluarkan ke kamar Aisyah, atau tangannya saja keluar mengambil sesuatu, maka ini la yu'addu khurujan, tidak dianggap khuruj dari masjid, tidak dianggap keluar. Min aina akhadna hadhil fa'idah? Naam, anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akhraja ra'sahu ila baiti Aisyah atau ila hujrati Aisyah. Yang keenam, min al-fawaid allati akhadnaha min hadzal hadis anna al-haidha la tamkut fil masjid, bahwa seorang wanita yang haid tidak boleh tinggal di masjid. Li'alla tulawithahu, agar jangan mengotori masjid. Ilatnya mafhumah atau ghair mafhumah? Hah? Qala ba'dul fuqaha anna al-illah mafhumah, ay alla tulawithahu, agar jangan mengotorinya. Sehingga kalau sudah dipersiapkan oleh wanita tadi agar tidak mengotori masjid, qalu bijawazihi, mereka berkata bolehnya. Tetapi man yaqul, mereka yang mengatakan bahwa ilatnya bukan hanya talawuz, talawuz hanya hikmah, di antara hikmahnya tidak mengotori, maka mereka melihatnya wanita yang haid walaupun sudah dipersiapkan dengan pembalut yang paling bagus, yang dipastikan gak akan mengotori masjid, tetap tidak boleh tinggal di masjid. Wahada mukhtalafun fihi indal fuqaha. Di mana titik perselisihannya? Di ilatnya. Apakah dilarang mutlakan atau dilarang karena khawatir mengotori? Kalau ilatnya jelas mengotori, maka akan dijawab oleh mereka yang bisa menjaga haidnya agar tidak mengotori masjid. Mereka menyatakan, aku jamin tidak mengotori masjid. Maka membolehkan. Tetapi mereka-mereka yang berpendapat bahwa ilatnya bukan itu, ilatnya wanita haid tidak boleh masuk ke masjid, karena tentunya di zaman para sahabiyat pun mereka akan menjaga kebersihannya, enggak kececeran kemana-mana haidnya, iya kan? Mereka juga punya cara-cara, sehingga ada istilah, walaupun bukan pembalut, mereka punya istilah khirqatul haid. Khirqatul haid adalah kain yang biasa dipakai untuk menjaga haidnya agar enggak kececeran kemana-mana. Sudah ada, walaupun bentuknya bukan softtek, bukan tek-tek yang lainnya, ya, tetapi ada begitu. Sehingga kalau urusannya dijamin, mereka akan bisa menjaminnya dengan kain-kain yang mereka jaga atau dijadikan sebagai penjaga agar tidak mengotori masjid. Barakallahu fikum. Ihtiyatan, agar berhati-hati, lebih selamat agar jangan tinggal di masjid bagi wanita yang haid. Baik. Faedah yang ke-6 ini, dari mana kita ambil? Hah? Naam. Dari fi'l Aisyah radhiyallahu taala anha dan fi'l Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi menjulurkan kepalanya ke kamar Aisyah dan Aisyah tidak keluar dari rumahnya ke dalam masjid. Dengan kata lain, kalau saja boleh untuk masuk ke masjid, lebih mudah Aisyah ke masjid dengan pakaian hijabnya dan menyisiri Rasulullah SAW dengan mudah. Tetapi tidak dilakukan. Mengapa? Karena Aisyah haid, tidak boleh ke masjid, dan Nabi i'tikaf, tidak boleh ke rumah. Akhirnya beliau menjulurkan kepalanya ke kamar Aisyah dan Aisyah yang menyisirnya. Barakallahu fikum. Wa hadha aw hadhihi al-fa'idah as-sadisah yukhad min hadha, al-fi'l. Yang ketujuh, anna man kharaja liqadai hajatin faly'ud ilayhi sari'an. Siapa yang keluar untuk menunaikan hajatnya, faly'ud ilayhi sari'an, hendaklah dia kembali dengan segera. Jangan berlama-lama. Kalaupun ada yang sakit, cukup sambil jalan saja. Gimana kabarnya, sehat? Lishfiq, tuhur, insyaAllah, sambil jalan. Wa anta marun. Falya'ud ilaihi sari'an, hendaklah kembali ke masjid segera. Jangan mumpung ke rumah, meriksa ayamnya, meriksa burungnya, meriksa apalagi, ila akhirnya ada SMS sependak. Akhirnya barakallahu fikum, keluarnya bukan hanya untuk hajat, tetapi untuk urusan dunia. Sedangkan hikmah dari i'tikaf adalah memutuskan dari urusan-urusan dunia karena ingin fokus pada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yushghil bi ghairi hajatihi. Jangan menyibukkan selain hajatnya. Allati abahat lahul khuruj. Jangan menyibukkan diri dengan selain hajatnya yang dibolehkan dia keluar karena itu. Hajatnya adalah memang urusan kemanusiaan, panggilan alami dari seorang manusia. Ya silakan, tunaikan setelah baul dan ghaid selesai kembali. As-saminah. Faedah yang ke-8. Anna lamsal mar'ah li ghairi syahwatin la yadurru fil i'tikaf. Yang ke-8, bahwa menyentuh seorang wanita tanpa syahwat, maksudnya wanita mahramnya, anak perempuannya, istrinya begitu, li ghairi syahwatin, kalau bukan karena syahwat, la yadurru fil i'tikaf, tidak membatalkan i'tikaf. Karena jelas Rasulullah SAW bersentuhan dengan Aisyah ketika rambutnya disisirin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada faedah lain? Man yuzid ala hadi. Pada intinya sudah tersebut semua, masya Allah. Al-hadithul khamis ba'dal mi'atain. Hadith yang ke-205. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qal qultu ya Rasulullah inni kuntu nadartu fil jahiliyah wa nadara yajuzu bil fathi wa yajuzu bil dhammi wa yajuzu bil kasri inni kuntu nadartu aw nadirtu aw nadurtu nadira أو نذر أو نذر Aku bernazar fil jahiliyah. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, aku pernah bernazar di zaman jahiliyah, atau fil jahiliyah. Wal jahiliyah hiya az-zaman qabla al-Islam. Waktu sebelum Islam. Wal jahiliyah lil fi'l huwa ma khalafa asy-syara' wa khalaf al-kitab wa sunnah. Uktubuha barakallahu fikum. Sepertinya enggak ada dalam kitab kalian. Wa jahiliyah adalah zaman sebelum Islam. Atau kalau dalam masalah perbuatan amalan dikatakan jahiliyah adalah ma khalaf asy-syara', apa yang menyelisih syariat, menyelisih kitab wa sunnah, dikatakan jahiliyah. Walaupun perbuatannya dilakukan hari ini, sekarang, di akhir zaman, tetap dikatakan ini perbuatan jahiliyah. Wa amma sabab tasmiyatuha bil jahiliyah li'anna fi dhalika zaman yakthur fihi al-juhal. Wallahu ta'ala alam. Kata beliau, aku di zaman sebelum Islam pernah bernazar an a'takifa lailatan fi wa fi riwayah yawman fil masjidil haram. Aku pernah bernazar semalam dalam riwayat, bernazar sehari dalam bahasa Arab, kalau sehari itu artinya siangnya saja. Kalau kita kadang-kadang bilang sehari itu sehari semalam. Tetapi dalam bahasa Arab lailatan maknanya satu malam, wa fi riwayah yawman, sehari maksudnya siangnya saja. Aku bernazar beriktikaf sesiang atau semalam dalam riwayat fil Masjidil Haram. Masjidil Haram yutlaq ala arba. Masjidil Haram disebutkan untuk 4 perkara. Kadang Masjidil Haram yang dimaksud adalah benar-benar masjid yang di sana ada Ka'bah. Itu Masjidil Haram. Ini yang sering dipakai dengan makna seperti itu. Tetapi dalam Al-Quran sekian banyak kalimat Masjidil Haram. Seperti ayat Allah SWT. Hadiri Masjidil Haram. Yang sedangkan engkau berada di Masjidil Haram, itu bukan di masjid, tetapi di Mekah. Ini yang kedua. Pertama, yutlak ala masjid yang fihi Ka'bah. Tetapi dalam beberapa ayat, bahkan beberapa ayat sering disebut dengan Masjidil Haram dengan makna al-haram. Batasan al-haram adalah miqat. Artinya kalian hendaklah mengerjakan puasanya dalam keadaan engkau masih di Masjidil Haram. Maksudnya di tempat haram, bukan di masjidnya. Hati-hati. Bahkan kadang-kadang yang ketiga, Masjidil Haram bermakna Ka'bah. Di mana? Pada ayat fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Bukan ke masjidnya, tapi ke Ka'bahnya. Maka kalau kalian di Masjidil Haram membaca ayat tadi, fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram, kemana? Kamu dalam masjid. Ya, ke Ka'bah. Ya. Sudah dapat berapa? 3. Ka'bah, Al-Haram, Masjid. Apa satunya? Al-Masjidil Haram yutlaq ala al-Ka'bah wa ala masjid alladhi fihi Ka'bah. Kemudian ala al-masjid nafsu. Oh ya sudah. Kemudian al-Haram. Baqiya wahid. Baik, la yahduruni. Man ya'rif? Barangkali yang pernah baca. Ala kulli hal. Tiga dulu. Masjid fi Ka'bah, Al-Haram, Al-Ka'bah. Taib min hadihi thalatha. Mada yuradu bi qawlihi Masjidil Haram? Hah? Kira-kira. Ingat makna i'tikaf tadi, la yakunu illa fil masjid. Berarti jelas bukan bermakna al-haram. Al-haram luas, lebih luas dari itu. Baik. Yang kedua, di Ka'bah juga bukan. Berarti jelas ya ta'ayyana anna al-muradu bihi al-masjid alladhi fihi Ka'bah. Barakallahu fikum. Qala fa'awfi binadrik. Walaupun nazarnya di zaman jahiliyah, tetapi karena nazarnya baik, disuruh untuk ditepati. Aufi binadrik, tepatilah nazarmu. Di dalam beberapa naskah, dalam beberapa riwayat-riwayat hadis ini, tidak disebutkan yauman wala laylatan. Berarti hanya disebutkan, inni nadartu, kuntu nadartu, fil jahiliyah an a'takif fil masjidil haram. Gitu saja. Nabi menyatakan awfi binadrik. Al-makna al-ijmali, nadara Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fil jahiliyah an ya'takifa yawman wa laylatan fil masjidil haram. Fasala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam an hukmi nadrihi. Umar pernah bernadar radhiyallahu ta'ala anhu di zaman jahiliyah untuk beriktikaf sehari atau semalam di Masjidil Haram. Maka dia bertanya pada Nabi SAW tentang hukum nadarnya. Falamma kana mutaliban miwafaihi sawa'un aqadahu fi hali kufrihi aw islamih. Maka ketika dituntut untuk menepati nadarnya, sama saja apakah dia akadkan nazarnya di hali kufrihi, di keadaan kufurnya, ataupun di keadaan Islamnya, tetap harus ditepati. Amarahu an yuwaffa binadrihi, au yuwaffi binadrihi. Maka tetap diperintahkan untuk menepati nazarnya. Li'anahu wa in kana 'aqduhu makruhan. Karena nazar ini, walaupun mengadakan, mengakadkan nazarnya itu makruh, tidak disukai, tetapi wafaknya wajib. Dan ini yang sahih atau pendapat para ulama yang rajih, yang benar, bahwasanya walaupun akadnya bernadarnya itu makruh. Ini ibtida'u nadrihi, memulai nadarnya itu makruh, tidak dianjurkan. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan an-nadar la yata'atta illa minal bakhil, tidaklah nadar itu keluar kecuali dari orang bakhil. Ini naw'un minad dam, ini salah satu bentuk cercaan. Nadar itu tidak keluar kecuali dari orang bakhil. Kalau orang yang tidak bakhil mau puasa ya puasa, mau itikaf ya itikaf, enggak perlu pakai syarat. Kalau aku berhasil, kalau aku menang, kalau aku dapat, aku akan berpuasa. Itu enggak keluar yang demikian kecuali dari orang bakhil. Tetapi walaupun sepakat para ulama bahwa memulainya makruh, tetapi al-wafa'u bihi wajib. Menepatinya wajib. Tapi kalau disebutkan semalam, berarti tidak diiringi puasa, karena i'tikafnya hanya malam. Kalau sehari, maka diiringi puasa, karena itu yang rajih, bahwasanya nadar harus diiringi puasa. Ma yukhad min hadis, apa yang diambil dari hadis ini, istafadna min hadal hadis fawaid, minha wujubul wafa' bin nadr, wajibnya menepati janji. Walau aqada fi halil kufri, walaupun diakadkannya nadar tersebut di masa-masa jahiliyah atau di masa kufur. Siapa yang pernah bernadar dulu harus ditepati. Kalau baik, kalau nadarnya baik. Man nadara khairan falyuti'hu, wa man nadara غير ذلك فلا يطيعه. أو كما قال في الرواية, siapa yang bernazar dengan kebaikan maka taatilah Allah dalam kebaikan itu. Tetapi siapa yang bernazar dengan kejelekan maka jangan ditepati. Tetapi para ulama mengatakan wa kafaratuhu kafaratu yamin, pembatalannya dengan kafarah, kafarahnya adalah kafaratu yamin, seperti kafarah sumpah. Di antaranya berpuasa 3 hari. Yang kedua, idza ayyana li'tikafihi al-masjidil haram, kalau dia menta'yin i'tikafnya di Masjidil Haram, ta'ayyana, maka menjadi tertentu harus di Masjidil Haram karena nadarnya di Masjidil Haram. Fa in ayyana ma junahu, kalau dia tentukan selain Masjidil Haram, minal masajid, dari masjid-masjid lain, ajza'ahu anha, maka dia boleh beriktikaf di Masjidil Haram. Kalau diakadkan Masjidil Haram, maka harus di Masjidil Haram. Kalau diakadkan di masjid-masjid lain Masjidil Haram, hanya masjid saja, maka boleh di Masjidil Haram. Mengapa? Karena memiliki keutamaan. Wa kullu masjidin fadilin yujzi amma dunahu bil fadl. Karena semua masjid yang lebih afdal akan memberikan jaza atas apa yang di bawahnya minal fadl. Masjid biasa, masjid jami', masjid apa lagi? Haram, Masjidil Haram. Atau kalau bukan Masjidil Haram yang di Mekah, Masjid Baitul Maqdis, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Al-Haram. Kata beliau, yang fadil bisa menunaikan apa yang di bawahnya. Kalau berdatangnya di sini, kemudian dia ke sana, enggak apa-apa. Tapi kalau dari sini kemudian turun ke bawah, enggak boleh. Kalau naik kepada yang lebih afdal, boleh. Itu maksud dari ucapan beliau, kullu masjidin fadil, setiap masjid yang lebih afdal akan yujzi amma dunahu, akan memberikan jaza, jadi sah untuk yang di bawahnya bil fadl, di bawahnya dalam keutamaan. Yang ketiga, istafadna aidan min hadzal hadis anna al-i'tikafa yajib bin nadri wa yalzam al-wafa' bihi, bahwa i'tikaf bisa jadi wajib kalau dengan nazar. I'tikaf bisa jadi wajib kalau dengan nazar. Wa yalzamul wafa bihi, dan wajib ditepati. Yang keempat, warada fil hadithi nadr laylah wa warada yauman wa warada mutlaqan. Hadis ini diriwayatkan dalam berbagai macam lafaz. Satu lafaz disebutkan semalam, lafaz lain disebutkan sehari, sesiang, dan lafaz lain mutlaqan, tanpa disebutkan sehari atau sesiang, hanya menyatakan nadartu au kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa fil masjidil haram. Faman akhadha bi riwayatil lail ajza'ahu al-i'tikaf biduni shaum. Siapa yang mengambil riwayat malam, maka sah baginya ajza'ahu, sah. Walaupun maknanya ajza'ahu mendapatkan balasan, tetapi maknanya sah. Mengapa? Lebih tepat sah, karena mendapatkan balasan itu urusannya dengan sekian perkara. Walaupun i'tikafnya sah, tapi kalau keikhlasannya rusak, tentunya enggak akan yujzi. Tapi bukan berarti tidak sah, tidak mendapatkan pahala. Sehingga saya terjemahkan sah. Ajza'ahu al-i'tikaf biduni shaum. Siapa yang mengambil riwayat malam, berarti dia dianggap sah i'tikafnya tanpa puasa, karena tidak ada puasa malam. Wa man ja'ala al-muradu bil-laili awil yaum ma yashmuluhuma jami'an. Tetapi kalau yang dimaksud malam itu sama siangnya, yang dimaksud siang itu sama malamnya, ishtarat as-shaum, maka disyaratkan puasa. Kama takallamna qabla hadha fil i'tikaf. Hendaklah dia berpuasa ketika i'tikaf. Wa huma qawlani lil ulama, dan di sana memang ada dua pendapat dari para ulama. Wal ahwat as-siyam ma'ahu, dan yang lebih selamat adalah berpuasa bersama i'tikaf. Apa alasannya? Sudah dibahas bahwasanya i'tikaf adalah memfokuskan diri hanya untuk ibadah, tidak pada lainnya, sehingga ibadah salatnya, dikirnya, puasanya, semua dikerjakan. Barakallahu fikum. Termasuk qiyamul lailnya. Ngapain kalau i'tikaf kemudian tidur, bangun subuh pulang? Kamu i'tikaf apa numpang tidur di masjid? Itu bukan i'tikaf, hanya numpang tidur saja. Justru tujuannya adalah memfokuskan diri untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, berkhulwat. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib. Taib.